Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, pada hari ini kita dapat bertemu kembali untuk mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala. Yang pada hari ini kita telah sampai pada ayat 193 dari surat Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyeru kepada iman. Berimanlah kamu kepada Tuhanmu, maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami. Dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Para pendengar, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, ayat ini masih erat terkait dengan ayat 192 yang kemarin kita kaji. Wama lizzalimina min ansor. Dan orang-orang zalim tidak seorang pun yang mendapatkan pertolongan. Atau ayat sebelumnya lagi tentang kriteria ulil albab, orang yang cerdas, tidak saja secara secara akal, tetapi juga cerdas secara spiritual. Dan inilah sebenarnya SQ yang sebenarnya. Bagaimana kecerdasan itu tidak saja membuat orang menjadi zalim dan tirani, tetapi kecerdasan itu menambah ketawaduan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat ayat ini dan kita jabarkan satu persatu secara ringkas, maka kita akan menemukan tiga kezaliman yang kata Ustaz Hanafi kemarin terjabar di sini. Janganlah ya Allah kami menjadi orang yang zalim dalam tiga hal. Untuk itu kami meminta, pertama kami tidak menzalimi diri sendiri, maka kami harus beriman. Fa'amanna. Dan yang kedua, kami tidak ingin menzalimi Allah Subhanahu wa taala. Tapi walaupun demikian pasti ada salah dan silap kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Faghfir lana dzunubana. Ya Allah, ampunilah kesalahan kami terhadap-Mu karena tidak mungkin kami berbuat maksimal dalam beribadah kepada-Mu, apalagi kalau kita melihat limpahan nikmat Allah Subhanahu wa taala kalaupun dibalas itu tak terbalas. Udah tak terbalas buat salah lagi. Yang tidak yang namun demikian hanya satu pinta kami, ampunilah ya Allah. Yang ketiga, kezaliman kami terhadap sesama kami. Wa kafir anna sayyiatina. Ya Allah, mungkin kesalahan kami dengan kawan kami secara lisan dia sudah memaafkan, tapi hatinya mungkin belum. Ya Allah, kalau demikian cobalah kamu yang memiliki segala hal, mungkin bisa menghapus kesalahan kami terhadap sesama kami. Dilembutkannya hatinya. Iya, dilembutkannya hatinya supaya mungkin lisannya sesuai dengan hatinya. Dia memaafkan secara lisan, secara hati pun dia sudah memaafkannya. Satu hal yang menarik, ayat ini ditutup bagaimana ayat 192 meminta secara minimal. Jadi orang ulil albab, orang yang cerdas itu mintanya minimal. Yaitu apa? Tidak masuk neraka dan tidak berbuat zalim. Betul. Tetapi dia berusaha maksimal. Apa usahanya maksimal itu? Wa tawaffana ma'al abrar. Jadikanlah kami orang yang terbaik di muka bumi ini. Allah Allah. Nah, jadi maksudnya ini adalah usaha. Bagaimana dia menjadi orang yang terbaik? Berbakti. Ini adalah orang yang paling enak kerja dengan dia nih. Iya. Kerjanya bagus, excellent, tapi upahnya kecil. Itu dia. Bahkan tidak berupah sama sekali karena apa? In ajriya illa Allah. Upahnya dari Allah. Inilah mungkin prolog dari saya, mungkin Ustaz Nafi dan Ustaz Perdana bisa menambahkan. Iya, terima kasih Ustaz Zainal. Ada beberapa hal yang menarik di dalam pembahasan ayat ini. Bahwa Syekh Mutawalli Syarawi menjelaskan lantunan doa dari kalimat Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Beliau mengatakan bahwa ini merupakan keterangan tentang bagaimana ternyata manusia itu pada sifat dasarnya berusaha untuk mencari Tuhan mereka. Iya, dan pada dasarnya manusia itu tahu bahwasanya Tuhan itu ada. Betul. Akan tetapi manusia terus melakukan pencarian sehingga ada yang kesalahan di dalam mencari dan ada yang tepat di dalam pencariannya karena mungkin bertemu dengan para nabi dan para rasul terdahulu. Oleh karena itu ada hal yang menarik di sini adalah bahwa apapun ceritanya, kita sebagai manusia tetap diperintahkan untuk mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa dan meminta bantuan di dalam usaha yang kita lakukan. Pencarian yang kita lakukan juga harus diiringi dengan doa. Bahkan di dalam ibadah sendiri juga harus ada lantunan doa agar apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah mengapa di dalam setiap selesai pelaksanaan salat kita selalu mengucapkan doa, Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana dan seterusnya. Artinya bahwa kita tidak tahu amal yang kita lakukan itu diterima oleh Allah atau tidak. Usaha sudah kita lakukan semaksimal mungkin. Akan tetapi Allah juga yang punya hak untuk menerima atau menolak apa yang kita lakukan. Oleh karena itu, kita sebagai mukmin, doa dan usaha adalah merupakan salah satu hal yang harus dilakukan dan harus tetap dipegang di dalam kehidupan ini. Betul, secara berbahagia. Ya, pendengar yang berbahagia, menarik sekali kalau kita menilik ayat ini dalam kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat pada era sekarang ini. Iya. Ya, di ayat ini kita disuruh untuk minta ampun, malu dengan dosa, minta agar kesalahan-kesalahan kita dihapuskan. Tetapi saya lihat kebanyakan manusia dewasa ini bangga dengan dosa-dosanya. Musibah itu. Musibah di atas musibah. Udah berdosa, dia bangga pula seolah-olah itu satu kebenaran. Ini yang ditakutkan oleh Nabi SAW dan akan terjadi. Dinukilkan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Pada amar ma'ruf nahi mungkar. Kata Nabi, satu saat akan terjadi yang ma'ruf seperti yang ma'ruf jadi mungkar, mungkar jadi ma'ruf. Kata sahabat, mungkinkah itu terjadi ya Rasulullah? Artinya mereka sangat heran begitu. Mungkin. Ya, artinya bila kalian tidak saling mengingatkan, tidak saling mau menanamkan nilai-nilai agama, tidak ada integrasi antara pelajaran ilmu sains dengan kekuatan ilmu agama, itu juga akan menjadi bumerang bahwasanya itulah pemicu dari kehancuran demi kehancuran, salah berpikir yang terjadi pada diri umat manusia ini. Jadi kalau kita melihat sekarang Ustaz Zainal adalah merupakan suatu kebutuhan ayat ini sebenarnya, saya melihat ini. Benar sekali. Jadi kalau kita melihat kembali kepada akhir ayat ini, watawaffana ma'al abror, ya Allah, wafatkanlah kami berserta orang-orang yang abror. Timbul pertanyaan, apa itu abror? Abror itu berasal dari bir. Bir itu berbuat baik, birrul walidain. Bir itu sendiri kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'awi terkait dengan bar. Bar itu adalah daratan. Betul. Daratan itu kalau kita lihat bumi ini itu cuma sepertiga kecil daratan, lebih luas lagi lautan. Tapi kata Syekh Sa'rawi, lebih luas daratan dari lautan sebagai bila ditinjau dari fungsi. Betul. Walaupun dilihat dari geografis, lebih luas lautan dari daratan. Tapi fungsinya lebih luas lagi daratan dari lautan. Karena apa? Karena manusia adalah makhluk darat. Betul. Bukan makhluk laut. Bukan ikan manusia. Jadi walaupun kecil dia, dia bermanfaat. Itulah perbuatan baik itu. Yang kecil bermanfaat. Jadi sebenarnya berbuat baik itu enggak susah, Ustaz. Memang ada kata Nabi itu, la tahqiranal ma'ruf walau antalqa akhaka biwajhin thayyib. Iya, jadi mudah berbuat baik di sana. Jangan kamu jangan kamu hina dengan kamu merasa hina atau menyia-nyiakan perbuatan baik walaupun Anda bertemu dengan kawan dengan wajah yang sangat ceria, iya, bersih. Jadi memang betul kalau kita berpikir, iya, bagaimana berbuat baik ini sangat indah walaupun mudah dan itu dinilai suatu bagian dari ibadah. Rupanya karena apa? Karena disebutkan dalam sebuah hadis, saya lama memikirkan itu, ada dibagi iman itu menjadi 73 bagian. Iya. A'laha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anil tariq. Membuang duri di pinggir jalan itu berbuat baik. Paling kecil dan itu paling mudah, enggak pakai modal itu, Ustaz Nabi. Jadi prinsipnya, ya Allah, yang halal, yang haram saja susah, apalagi yang halal, itu salah. Betul. Karena begitu banyak yang halal, begitu banyak yang kebajikan. Buang sampah nggak pakai modal pada tempatnya, itu kan amal ma'ruf, betul. Baik. Maka di sini permintaan maksimal tadi, wa tawaffana mal abro, ya Allah jadikanlah hidupku ini untuk berbuat baik. Betul. Nah, itu mungkin Ustaz perlu. Jadi ada hal yang penting juga saya melihat di sini. Iya. Pada masalah wa tawaffana mal abro, itu ada sebuah penggambaran bahwasanya suatu kemestian bagi masyarakat dunia sekarang ini untuk menciptakan civil society. Iya. Atau negara madani yang kalau kita bahasakan. Masyarakat madani yang menghormati nilai-nilai hak asasi manusia, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, dan juga menjadi fungsi khalifah di muka bumi. Iya, benar. Kenapa? Inilah abror. Abror. Abror itu adalah sesuai dengan fungsinya. Dia manusia yang bisa bekerja, yang dapat memberikan manfaat nafi' li ghairi, iya. Dan juga dia berusaha untuk mengokohkan nilai-nilai ukhuwah antara sama mereka. Ya, saya kira ini merupakan satu kewajiban mutlak bagi seorang muslim. Ya. Karena memang pada dasarnya kita punya tugas dan kewajiban untuk watawasaw bil haqqi dan watawasaw bis sabri, untuk tetap melakukan perbuatan-perbuatan baik. Ya, saya ingin sekedar menyambung dari keterangan-keterangan yang tadi disampaikan para asatiz bahwa perbuatan baik itu jangan diremehkan, walaupun itu dalam bentuk yang sangat kecil sekali. Terkadang orang memikirnya, alah nantilah, atau nantilah haji nanti baru bertobat misalnya, atau udahlah nanti dihapuskan dalam bentuk haji saja, sehingga meninggalkan perbuatan-perbuatan baik yang nilainya dianggapnya kecil. Tidak, sebagaimana tadi hadis yang disampaikan oleh Ustaz Hanafi bahwa senyum itu saja adalah perbuatan yang sederhana sekali, akan tetapi punya nilai yang sangat mendalam. Iya. Oleh karena itu kebalikannya, jangan juga menganggap bahwa perbuatan dosa walaupun kecil itu dianggap ringan-ringan saja, remeh-remeh saja. Kenapa? Karena memang ternyata walaupun kecil, yang namanya perbuatan dosa tetap akan ada sanksinya, itu sudah pasti. Tetap akan ada nilai dosa di situ. Dan yang lebih parah lagi adalah bahwa pelaksanaan suatu perbuatan dosa walaupun kecil itu tetap akan punya efek negatif, akan ada kelanjutan dari perbuatan itu, tidak hanya berhenti sampai di situ saja. Jadi ini satu hal yang harus kita perhatikan, bahwa perbuatan baik itu kalau dilakukan maka akan memberikan kita motivasi untuk tetap melakukan perbuatan itu dan meningkatkan kualitasnya ke depan. Sebaliknya, kalau perbuatan negatif yang kita lakukan maka kita tidak akan berhenti sampai di situ saja, akan tetapi akan ada tindak lanjut dari perbuatan negatif yang sudah pernah kita lakukan. Ya, saya tambahkan juga, jadi benar sekali kata Ustaz Perdana dan Ustaz Hanafi, bagaimana Nabi itu sangat mengecam orang yang suka marah. Jangan marah. Dan Nabi terus mengatakan jangan marah. Rupanya raut muka orang marah ini akan dapat memutuskan urat-urat saraf yang pada tingkatnya nanti akan menimbulkan stroke. Jadi memang ditimbulkan dari hal yang sepele kata Ustaz Perdana. Tapi dampaknya bukan saja ke orang lain, tapi juga kepada diri sendiri. Bagaimana nanti kalau sudah kena stroke, sebelah tubuh tidak berfungsi, itu dimulai dari hal-hal yang kecil dan sepele, gara-gara suka marah tadi. Maka di akhir di sini Allah mengatakan bagaimana kiat kita supaya wakafir anna sayyatina terhadap sesama kita ini. Allah berkata, kalau Anda ingin ditutup kesalahan kamu, aku menutup kesalahanmu, coba tutuplah kesalahan sesamamu. Man sataru aiban satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib sesama manusia, maka Allah akan menutup aibnya tidak saja di akhirat tapi di dunia ini. Semua orang punya aib, tapi semua orang diharap menjaga aibnya, dan lebih penting lagi menjaga aib saudaranya. Jangan mengumbar aib, karena apa? Karena itu adalah akan mengumbar, membuka aib kita sendiri. Iya. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan dalam kajian yang menarik tentang ulil albab sebagai seorang muslim yang cerdas, tidak saja secara logika tapi juga secara spiritual. Ini juga merupakan penjabaran yang diinginkan Allah dari pemimpin yang cerdas yang kita idam-idamkan di Sumatera Utara ini dalam waktu dekat. Dan ini juga merupakan harapan kita untuk mencapai masyarakat yang madani tadi. Betul. Saya Jenal Arifin bersama saya Ustaz Perdana dan Ustaz Hanafi mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.